Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana malam hari ini, semangat untuk mendengarkan tadabbur Al-Quran? Sebelum memulai, ada beberapa oleh-oleh cerita dulu. Melihat Habib tadi, kemarin saya jadi juri Hafiz Indonesia di RCTI yang mungkin tampil nanti bulan Ramadan. hanya saja saya tidak punya banyak waktu buat RCTI, jadi saya beri hanya 6 episode saja dari 28 episode. Yang menarik di sana adalah ada anak-anak yang umur 3 tahun belum bisa baca Quran tapi sudah hafal 4 juz. Di situ menariknya Al-Quranul Karim. Bahkan kemarin, atau maksud saya semalam, saya kedatangan tamu dari Gaza yang sudah 20 tahun menggerakkan Tahfidzul Quran di Gaza, dan itu yang memberikan efek yang luar biasa dalam kemenangan. Sekarang dia punya 1.654 halaqah se-Gaza. Gaza itu barangkali lebih besar kota Makassar. Tetapi di perang Hijar As-Sijjil 6 bulan yang lalu, dia berhasil memukul mundur kekuatan dahsyat Israel yang didukung oleh Eropa dan Amerika. Sebuah kekuatan kecil yang mampu menaklukkan, dan bahkan mereka sudah bisa membuat rudal sejauh 85 km dengan hulu rudal bisa memuat sampai 30 kg bahan peledak. Dulu, jadi perlu diketahui, Gaza atau Palestina itu diinvasi sejak tahun 1928 karena kejahatan Inggris dan Perancis pada saat itu. Sampai tahun mendekati tahun 2000, jadi bisa dibilang mereka itu baru bangkit kembali itu sekitar tahun 1997, bangkit kembali ke dunia Al-Quran, kepada alam Al-Quran. Namun efeknya luar biasa. Pengetahuan yang mereka dapatkan itu di luar jangkauan manusia. Maksud saya, hacker-hacker anak-anak muda Gaza itu bisa menghack seluruh TV Israel, sehingga dia harus berkali-kali ganti sistem dan ganti password. Padahal mereka tidak punya banyak akses untuk bisa belajar, tidak punya banyak waktu untuk menyempatkan belajar dan bereksperimen soal teknologi. Tetapi atas izin Allah, banyak profesor-profesor di dunia Muslim yang memiliki kemampuan luar biasa yang memberikan sesuatu kepada mereka. Ini salah satu jalan kemudahan. Jadi ada transformasi teknologi. Namun yang menarik, seperti dijanjikan Al-Quran Al-Karim, Iyakum minkum ashruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Kalau ada 20 orang sabar di antara kalian, niscaya mampu mengalahkan 200 orang-orang kafir. Jadi satu banding berapa itu? 20 bisa mengalahkan 200, jadi 10. Satu banding 10. Ini sebetulnya batas minimum yang kira-kira bisa dijangkau oleh rasio manusia. Kembali kepada Quran. Mungkin karena bumi Gaza itu adalah bumi yang diberkahi seperti yang digambarkan di dalam surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Tanahnya memang diberkahi. Jadi kalau Makassar tidak diberkahi, Ustaz? Diberkahi juga, tapi mungkin beda kualitasnya. Namun itu bukan alasan, karena Syekh itu sendiri ternyata takjub dengan hafiz-hafiz Indonesia. Kenapa? Mereka tidak pandai bahasa Arab, mereka tidak paham, tetapi kesalahannya sampai 0%. Zero mistake. Dan saya pernah mendengarkan beberapa orang anak Indonesia yang kita buat acara tasmi 3 hari, betul-betul saya mengikuti dia 0%. Tidak ada satu huruf pun yang jatuh. Hadza min bab taysirillah lil Qur'anil Karim. Ini bahwa Allah sudah membuktikan Quran itu sudah dimudahkan. Jadi di Makassar ini masuk mendapatkan keberkahan dimudahkannya Al-Quran, karena tanah belum tentu juga menjamin jika manusianya tidak berjuang keras, tidak bekerja keras. Nah, itu sekedar informasi awal. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi buat para orang tua. Saya baru 46 tahun usia saya. Setelah saya berpikir, melanglang buana belajar dan mengajar, sekarang sepenuh hati saya katakan bahwa saya sangat berterima kasih kepada ibu saya. Ternyata dialah sekolah pertama saya yang sesungguhnya, dan dari dialah ilmu yang sesungguhnya saya dapatkan. Di tangan ibu saya bisa membaca Al-Quran dari alif sampai ya. Saya bangga sekali. Di tengah kesibukan masyarakat kota, biasanya ibu-ibunya banyak ambisi, banyak maunya. Saya berterima kasih pada ibu saya, sehingga saya bersumpah, ya Allah, kebaikan apapun yang saya ajarkan dari ilmu Al-Quran ini, berikan pahalanya lebih baik kepada ibuku. Dia rela mengorbankan ambisi-ambisinya, kesibukan-kesibukannya, kepentingan-kepentingannya, demi saya bisa membaca Quran sampai khatam di hadapannya. Walau dia kesal dan sering cubit paha saya berterima kasih pada hari ini. Jadi setelah tua ini belum terlambat, saya kira kalau saya ingin mengatakan bahwa semoga semua kebaikan yang saya ajarkan ini, berikan ya Allah pahalanya lebih baik kepada ibu saya itu. Orang yang telah memberikan pengajaran ilmu yang sesungguhnya padaku. Karena ilmu yang sesungguhnya adalah qala Allah wa qala Rasulullah. Saya berbicara seperti ini tentu bukan bermaksud ingin memuliakan dia di hadapan bapak dan ibu, tapi ini memberikan inspirasi betapa anak-anak tak nanti pada akhirnya akan sangat berterima kasih dengan perjuangan para ibu. Perjuangan Ustadz Kamal mengajarkan anaknya, memangku sambil mendidik dan mengajarkan Al-Quran, semoga menjadi teladan bagi para ayah. Dan motivasi penting juga ingin saya berikan. Ini masih mukaddimah ya, belum materi. Tapi tampaknya sudah serius semua. Ini masih appetizer ini. Rasanya sudah masuk poin-poin inti ya. Baik. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 2 adikuasa dunia pada saat itu. Persia, kalau sekarang Amerikanya, dan Romawi, kalau sekarang kira-kira Eropanya. Rasulullah SAW tidak tertarik menyekolahkan anak-anaknya, mengirim anak-anaknya ke Persia atau Amerika sekarang, dan ke Romawi atau Eropa kalau sekarang. Coba perhatikan ini. Ah, Ustaz dulu kan masa jahiliyah, berarti di sana bodoh-bodoh, salah. Jahiliyah itu bukan bodoh. Jadi salah kalau Anda mengartikan masa jahiliyah itu adalah periode bodoh, salah. Sama salahnya dengan ucapan orang-orang yang mengatakan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, berasal dari ayat wal fitnatu asyaddu minal qatl. Al fitnah di sini artinya asyirku. Karena kalau salah faham memahami ayat ini, fitnah lebih kejam dari pembunuhan, dibunuh pula orang yang memfitnahnya itu. Padahal yang maksud di sini adalah asyirk. Begitu juga memahami kata jahiliyah bukan dari kata-kata jahil yang artinya bodoh, tapi dari kata-kata jahil yang artinya diddal Islam. Bukan Islam, bertentangan dengan Islam, itu namanya jahiliyah. Rasulullah SAW betul-betul membangun peradaban dengan mencekolahkan anaknya lewat sumber ilmu yang sesungguhnya, yakni Al-Quranul Karim. Ah, Ustaz, itu kan karena dulu gak banyak sekolahan di Mekah. Ini saya kira sebuah pertanyaan yang juga harus dijawab. Ah, itu kan karena orang Mekah terisolir dan mereka berada di sekitar wilayah yang jauh dari wilayah peradaban. Anda salah. Kalau Anda berjalan, tentu juga jalan kaki ya, naik mobil maksudnya di sini, dari Madinah 4 jam ke arah Tabuk, Anda akan sampai ke wilayah namanya Al-Ula. Di dalam wilayah Al-Ula itu ada kawasan namanya Madain Salih, perkampungannya kaum Samud, umatnya Nabi Salih. Wa Samud akhuhum Salih. Mereka ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena usianya melampaui kemampuan yang membuat rumah, Allah kasih ilmu kepada orang Arab ini untuk bisa membuat bukit. Bukit itu menjadi rumah dan kuburan mereka, dipahat dengan indah. Masih ada enggak fotonya ya? Saya baru kunjung itu kemarin. Gara-gara RCTI minta saya mengisi kultum 7 menit sebelum buka puasa 30 hari di bulan Ramadan, tapi syutingnya di sana. Mana ya? Jangan-jangan saya sudah hapus semuanya. Betul. Dia tidak suka menyimpan foto memang. Yang ada jadi orang Arab itu sebetulnya sudah punya kemampuan secara teknik dan arsitektur yang maju. Jadi mereka bisa membuat pengairan dan menyimpan air itu di batu-batu dengan memahat bukit, lalu kemudian menjadi semacam talang-talang air begitu untuk dialirkan ke rumah-rumah. Dan kalau Anda ke Jordania, di situ ada Petra, lebih muda usianya daripada kaum Samud. Jadi kaum Samud ini paling tua, ada apa, kakak tuanya adalah kaum Ad, orang Arab semuanya ini. Dan kemudian di Petra itu di Jordania ada kota yang pernah hilang selama 500 tahun, kemudian ditemukan kembali oleh seorang arkeolog Swedia dan sekarang menjadi situs penting di dunia dan menjadi salah satu 7 keajaiban dunia. Yang namanya Petra itu, orang-orang Arab masa lalu dari Arab-Arab Nabatean, Al-Ambat, itu sudah bisa memahat gunung-gunung menjadi rumah, bahkan kolosium. Dan mereka berinteraksi dengan orang-orang Romawi, jadi orang-orang Arab sudah berinteraksi dengan orang-orang Romawi, sehingga perbedaan arsitektur Madain Saleh dengan Petra, kalau Madain Saleh asli Arab, kalau Petra itu sudah bercampur Romawi. Tapi menariknya, Rasulullah SAW tidak menyekolahkan anaknya ke Romawi dan tidak pula ke Persia. Dibiarkan Salman orang Persia Al-Farisi bangga bersama Islam dan lebih bangga menjadi orang Quraisy, menjadi Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketimbang sebagai seorang Persia. Jadi kalau misalnya di Makassar ini ada orang Amrik kemudian masuk Islam lalu berbahasa gaya Makassar, orang Makassar tentu bangga karena ada orang Amerika bangga jadi orang Makassar. Tapi ini berbalik, orang Amerikanya bangga jadi orang Makassar karena orang Makassar memiliki karakter, kemanusiaan, akhlak, keilmuan yang luar biasa. Itu yang terjadi. Jadi Rasulullah SAW dan masyarakat Mekah sudah berinteraksi. Bahkan Anda pernah dengar kisahnya Heraklius, Raja Romawi yang berinteraksi dan pernah mendengar ada seseorang yang mengaku Nabi namanya Muhammad, lalu bertemu dengan Abu Sufyan di Syam dan berkata, kalau aku bertemu dengan orang itu, saya akan cium kakinya dan saya akan bersihkan kakinya karena dia akan menjadi penguasa di tempat aku berdiri dan berkuasa. Jadi orang-orang Arab di Mekah itu sudah berinteraksi dengan dunia luar, tetapi mereka tetap, dan Rasulullah SAW tetap memulai pendidikan anaknya dengan Al-Quranul Karim. Dan itu yang dilakukan di Gaza sehingga mereka sekarang betul-betul ditakuti. Dan koran-koran Amerika, maksud saya koran-koran Israel, itu sudah mengakui bahwa di tahun kemarin, 6 bulan yang lalu, di perang Hijaratus Sijil, betul-betul Gaza menang 100%. Karena perbandingannya luar biasa, dan semua ternyata kata kuncinya, menurut Syekh yang kemarin datang saya temui, itu adalah karena semua bermula dari Al-Quran Al-Karim. Ini kenapa pada ribut BBM, demo BBM, ya kalau saya gak terlalu percaya dengan hitung-hitungan angka-angka yang dikeluarkan itu. Karena yang paling penting yang pemain di atas itu mafia. Dan yang kedua, sumur-sumur minyak di Indonesia tiba-tiba mampet, ketutup semua, tiba-tiba hilang. Seperti gak ada lagi sumur minyak di Indonesia. Saya ingin katakan begini, untuk mengatasi mafia di Indonesia, kalau saya sebut mafia, karena saya ketemu dengan satu orang, dia mafia minyak di Indonesia ini. Mafia dalam bahasa saya, tetapi dalam bahasa kehidupan dia sebagai seorang bisnis. Pebisnis, keluarga besar, keluarga pejabat. Hanya dari satu sumur, per barrel dia dapat $1, sekarang dia sudah punya dana 3 triliun. Satu broker untuk satu sumur. Jadi gimana rakyat tidak miskin kalau begini? Ya tapi ini sebuah sindikasi yang memang sedang dan tengah berjalan. Saya juga belum tentu kuat kalau nggak berpegang kepada Al-Quran. Seandainya Rothschild datang ketemu saya sebagai presiden, tolong jangan ganggu Cepu dan jangan ganggu Freeport kalau Anda mau selamat. Nah sebagai gantinya ini F-16 gitu. Kira-kira kasih atau jangan? Tapi yang jelas masyarakat Indonesia gak usah berharap, Cepu pasti hilang selama kita tidak punya pemimpin yang berani mengambil keputusan untuk negeri ini dan bangsa ini karena Allah Subhanahu wa taala, dan rela kehilangan apa saja. Tetapi sesungguhnya memang kekuatan itu kalau kita sudah kembali kepada nilai-nilai Al-Qur'an Al-Karim. Saya berbicara seperti ini bukan hanya di ruangan ini. Tadi saya khutbah juga di khutbah Jumat di BI, di Markas Bank Indonesia, lebih kencang dari ini. Di sana hidangannya bukan coto Makassar tapi masakan Padang yang agak pedas sambalnya. Demi kebaikan bangsa ini. Dan kalau kita mau kembali kepada Al-Quranul Karim, ingat sejarahnya. Air zam-zam itu pernah hilang akibat kesyirikan yang terjadi di sekeliling kota Makkah selepas wafatnya Nabi Ismail alaihissalam. Nanti ditemukan kembali itu air zam-zam di masa kakeknya Nabi Muhammad SAW, siapa namanya? Siapa namanya bu kakeknya Nabi Muhammad? Abdul Muttalib. dalam mimpinya yang panjang zami zami zami. Lalu akhirnya diajaklah salah satu anaknya yang bernama Abdullah setelah diundi 7 panah untuk diarahkan ke sebuah pohon yang bernama Hubal. Pohon itu berada di dalam Ka'bah, menjadi kebiasaan orang Mekah kalau hendak mengundi, kira-kira istri yang mana yang akan diajak jalan-jalan sekarang begitu ya, ditaruhlah nama istrinya, ditulis di setiap panah, ditaruh di belakang gitu ya, baru kemudian kira-kira di panah gitu, secara adil mana yang pas namanya di situ menancap, berarti dialah yang boleh ikut pergi kemana kira-kira, pergi umroh misalnya begitu. Emang berapa istrinya ini? Setelah diundi ternyata berulang-ulang nama Abdullah yang keluar, dan akhirnya bersama Abdullah yang nantinya menjadi ayahnya Nabi Muhammad SAW ditemukan kembali kota apa? Sumur Zamzam itu, dan sampai sekarang tidak pernah kering. Dan setelah Arab Saudi dengan semua ketaatannya, setelah meninggalkan yang namanya syubhat, setelah Saudi Arabia itu kecewa dengan yang namanya kemusyrikan, sehingga datanglah kemudian para ulama dan bergerak dengan kencang membasmi kemusyrikan di sana yang kita sebut dengan Wahabi. Setelah itu ditemukanlah sumur-sumur minyak di mana-mana. Tahun 90 saya kuliah di Madinah, masih bertemu dengan orang-orang tua, orang Arab yang sangat mengagumi orang Indonesia karena baiknya. Mereka pergi haji dengan berkarung-karung ikan asin dan beras. Itu kalau mau pulang ditinggalkan untuk orang Mekah, dan orang Mekah sangat menghargai orang Indonesia karena baik-baik. Saat mereka belum menemukan sumur minyak itu, nanti setelah tauhid digaungkan, tinggalkan kemusyrikan, maka ladang-ladang minyak, ladang-ladang gas luar biasa, dan sekarang dia terbesar di muka bumi. 1,000 barrel per day. Kenapa di Indonesia mampet? Seakan-akan tidak ada lagi sumur minyaknya. Percayalah, dengan ketakwaan Allah sudah janjikan annal ardo yarithuha ibadiyas salihun. Bumi ini sudah kuwariskan untuk hamba-hambaku yang saleh. Nah, potensi-potensi ini yang menurut saya perlu kita bangkitkan kembali, dan tanpa lelah saya akan terus berjalan untuk mengajak umat kembali kepada sebuah pendekatan Al-Quran yang namanya tadabbur Al-Quran Al-Karim. Dan ada yang unik, ketika saya sedang conference di Istanbul, ada undangan sebuah gerakan spiritual Muslim di Istanbul di bawah pimpinan Fethullah Gulen, usianya 78 tahun, dia tinggal di Amerika, tetapi dia sekarang bisa menggerakkan umat Islam di Turki khususnya, dan sudah mendiaspora ke seluruh dunia. Dengan jiwa yang dimilikinya, Fethullah Gulen sekarang sudah punya sekitar, enggak belum banyak, cuma 1.600 sekolah saja di dunia ini. Dan dia mengundang kita semua ke Turki dengan semua fasilitasnya. Dan saya tidak tahu apakah ada ormas Islam di Indonesia yang bisa mengundang orang seluruh dunia dan bangga datang ke sana dengan fasilitas bintang 5 semuanya. Atas nama Islam mereka bergerak. Dan share-nya di Indonesia cuma sekedar mengetahui pemikiran saya, pengen sekali agar dia bekerja sama dengan kita. Satu hal bahwa jiwa yang ditanamkan oleh Fethullah Gulen, walaupun dia masih di bawah didikan Said Nursi, ada yang menarik saya lihat kemarin di Turki, ketika umat sudah mulai kembali kepada Islam, percaya diri dengan al-Islam, ada banyak kemudahan dan kemuliaan yang mereka dapatkan. 15 tahun atau 20 tahun yang lalu, Turki mengemis untuk menjadi anggota Uni Eropa, tetapi sekarang tegak lehernya sebab dia yang paling tinggi PDB-nya se-Eropa. Setelah pemimpinnya kembali kepada Islam. Kalaupun sekarang terjadi pergolakan di Istanbul, ini adalah gerakan sekuler. Dan akibat Turki juga menjadi pintu gerbang masuknya para mujahidin dunia ke Suriah. Ini petikan-petikan baru mukaddimah. Cerita-cerita penting yang bagi saya untuk membuka wawasan awal dulu. Tapi percayalah, kalau kita kembali kepada Islam, janji Allah itu betul. Minimal banyak penyakit-penyakit jiwa yang membebani beratnya hidup sehingga kita lelah, itu akan mendapatkan kemudahan. Bentangan cahaya Al-Quran menerangi jalan kita melihat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau meyakininya. Lalu di tengah-tengah conference, saya dikirim email oleh murid saya, "Ustaz, sekarang sudah terbentuk lembaga Tadabur Quran Internasional dan akan ada conference di Doha." "Oh ya, apa syaratnya untuk ikut?" "Kita harus menulis sebuah artikel dalam bahasa Arab." "Oke, saya akan segera tulis nanti kalau pulang." "Gak bisa Ustaz, paling lambat besok." "Cah, sementara saya masih di conference." Sadaqallahul Azim, mungkin saya belum rezeki untuk bergabung dengan ulama dunia di sana. Akhirnya saya pulang ke Indonesia. Satu minggu di Jakarta, pimpinan Wahdah Islamia Makassar, Ustaz Muhammad Zaitun yang bersama saya di Miumi, kita bergerak bekerja sama. Insya Allah orang-orang Makassar jangan salah paham lagi dengan Wahdah Islamia. Sekarang banyak kemajuan-kemajuan mendasar dari Wahdah Islamia. Ya, kalau awal-awal ada yang kurang-kurang update, jadi maafkanlah. Saya juga dulu kayak begitu waktu masih puber-pubernya berislam gitu kira-kira. Jadi maafkan, nih ada perubahan-perubahan mendasar. Ustaz Zaitun cari-cari siapa kira-kira di Indonesia ini. Rupanya dia telepon saya akan datang seorang sheikh dari Saudi Arabia. Ternyata sheikh itu adalah orang yang saya kagumi sejak saya masih kuliah, namanya Profesor Dr. Nasir Al-Umar. Setelah diperjumpakan ternyata dia menjadi ketuanya lembaga Tadabur Quran Internasional yang saya mau ketemu itu. Lalu saya bawa buku saya yang baru satu jilid, juz 1 dan 2 buku Tadabur, dan akan terbit lagi juz 29 dan 30. Dan saya perlihatkan beliau, beliau bilang apa? Orang seperti kamu yang sekarang sedang saya cari di dunia ini. Dan Anda harus menjadi perwakilan kita di Indonesia. Dan kemarin akhirnya diresmikanlah lembaga Tadabur Quran Indonesia yang kita buat di Istiqlal, dihadiri sekitar lebih 20 ribu orang. Ini bagian dari sebuah gerakan memang untuk kembali kepada Al-Quran. Pendekatannya saat ini yang paling efektif adalah dengan menghayatinya. Bertadabur itu artinya berhenti sejenak, mengulang-ulang ayat yang sama, merenungkan secara mendalam, sampai kemudian ketemu oasenya, ini nilainya. Ini sekedar informasi yang mudah-mudahan menambah giroh kita untuk senantiasa kembali kepada Al-Quran Al-Karim. Taubat untuk menyambut Ramadan. Hati orang yang beriman saat ini sedang bergelora. Terasa sudah semerbak bau surga yang akan dibuka. Jiwa-jiwa perindu berjumpa dengan Allah saat ini sedang pada puncak kesyahduannya karena pintu neraka sebentar lagi akan ditutup dan setan-setan penyebab kecelakaan juga diikat. Ini membuat hati orang yang beriman saat ini yang berada di ruangan ini bersemangat untuk menyambut Ramadan dengan iman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam. Kenapa ya ayyuhalladzina amanu di awal? Kenapa kepada orang beriman diwajibkan saum? Orang yang tidak berbekal iman dari sekarang, orang yang tidak berbekal iman dari sekarang itu tidak bisa menjalankan syariat saum nanti di bulan Ramadan. Orang yang tidak berbekal iman dari sekarang, dia hanya bisa berlapar-lapar, berhaus-haus di bulan Juli nanti itu. Karenanya, kalau ada persiapan paling baik menghadapi bulan suci Ramadan pada malam hari ini, dari tadabur ya ayyuhalladzina amanu, maka bekal paling baik untuk kita persiapkan adalah bekal iman. Dan pada pertemuan malam hari ini, sebelum memasuki gerbang iman, saya akan mencoba mengajak dari yang, maksud saya dari angle, dari sudut yang itu yang paling dibutuhkan sekarang, yakni taubah. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, ada cerita seorang pramugari yang bertobat. Suaminya orang bule, saya tidak tahu dari negara mana. Sebagaimana kehidupan pramugari, ya saya tidak bisa generalisir, tetapi mungkin pilot dan pramugari tahu. Hiasan rumahnya adalah botol-botol minuman keras. Setiap hari menyajikan champagne untuk para penumpang yang dosanya sama dengan pemabuknya sebetulnya. Entah bagaimana ceritanya, si pramugari ini yang muslim ini kemudian jenuh dengan kehidupannya, iri dengan orang-orang yang bisa pergi haji, dan diputuskan lahirnya dia pergi haji. Mendarat di Jeddah, kemudian ke Madinah, anehnya. Ketika dia pijakkan kakinya di Madinah, saat itu juga dia terjatuh pingsan. 4 hari tidak sadar. Jamaah kemudian sempat meninggalkan Madinah ke Mekah. Setelah perempuan ini siuman sadar, dia menceritakan ternyata yang menurut kita 4 hari itu adalah masa tidak sadar, tetapi bagi dia seperti bertahun-tahun dia diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 24 jam tanpa jeda. Apa kata dia? Tubuh saya dibakar. Saya melihat payudara saya hangus dan jatuh. Saya merasakan sakit yang sangat sakit. Entah dosa apa yang dia lakukannya. Dia ceritakan demikian. Dia yang tidak berhijab rambutnya itu mengatakan bahwa rambut yang tidak bisa saya hitung saat ini, saat saya dalam keadaan tidak sadar saya menjadi paku-paku panas yang melekat di kulit kepala saya. Tidak dapat dihitung, unaccountable. Jadi saya tidak bisa bayangkan betapa sakitnya paku-paku panas yang melekat di kulit kepala saya itu. Ada cerita dia yang sangat-sangat sederhana tetapi terkait dengan Al-Quranul Karim. Dia bilang begini, karena saya lapar, selapar-laparnya. Saat itu karena saya disiksa dengan siksaan yang sangat panas dan saya haus, haus-hausnya di depan saya. Ada makanan, ada buah. Buah itu berduri tajam kulitnya, dan saya juga tahu kalau tidak ada isinya di dalamnya. Tapi saya berspekulasi, jangan-jangan makanan itu bisa mengenyangkan saya, sebab saya sudah tidak tahan dengan laparnya saya sekarang. Lalu saya makan buah itu, seperti robek seluruh kerongkongan saya, dan ketika saya telan, seperti dirobek semua bagian dalam tubuh saya itu. Tu'amu min dharir, la yusminu wa la yughni min jua. Mungkin seperti itu barangkali cara dia mencari kerja selama ini. Bapak Ibu pernah gak bilang sama anak-anak begini, nak, kerja itu capek, kerja itu susah, makanya cari kerjaan yang bikin kamu masuk surga. Udah kerjanya capek, susah, masa harus masuk neraka lagi sih, nak? Sederhana saja, gak usah tinggi-tinggi. Kalau jadi perusahaan asing gajinya dolar, kalau sholatnya telat apa gunanya? Pramugari ini menceritakan 24 jam dia menjerit. Tahu? Lalu disodorkan padanya minuman. Dia tahu minuman itu terbuat dari nanah dan bau busuknya juga dia cium. Tapi karena haus yang tak tertahankan, mungkin seperti itu juga waktu di dunianya. Sebab kalau saya gak kerja gini, makan apa? Minum apa? Diminumlah minuman yang terbuat dari nanah itu. bau busuknya terasa, dan sampai di dalam perutnya memuntahkan semua isi perutnya yang terbuat dari duri itu, sehingga seakan-akan mengeluarkan seluruh isi tubuhnya. Menangis dia menceritakan ini kepada orang yang ada di sekelilingnya. Setelah itu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingin kembali kepadanya, dan dia sudah merasakan betapa sia-sianya dan betapa kelirunya cara dia menjalani hidup selama ini. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Pernah dengar kisah preman yang sudah membunuh 100 orang? Satu hari masih berlumuran darah tangannya. Sudah 99 orang dia bunuh. Hari itu dia menghadap, mengakui dosa-dosanya ke hadapan seorang rahib. Pak rahib, Pak Ustaz gitu kira-kira. Saya sudah membunuh 99 orang. Masih adakah jalan bagi saya untuk bertobat dan kembali? Oh tidak. Kamu terlalu bejat. Tidak mungkin tobat kamu diterima oleh Tuhan. Maka dibunuhlah si rahib ini, dan orang yang ke-100 dia bunuh. Jangan sok suci. Simbol-simbol pakaian kita, identitas-identitas keluar kita ini enggak menjamin ketakwaan kita. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Rasulullah SAW yang menunjuk ke arah dadanya. Enggak mesti kalau sudah dipanggil ustaz pakai peci lalu panjang jenggotnya dijamin masuk surga, belum tentu. Mungkin dia yang paling dulu masuk neraka barangkali. Sebab dibalik ceramahnya cuma duit aja yang ada di kepalanya. Dunia yang ada di kepalanya. Na'udzubillah. Lalu datanglah ke orang saleh. Lihat. Ketemulah dia kepada orang saleh, lalu diceritakan. Orang saleh mengatakan, Allah Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat semua hambanya. Iya, tapi dosaku terlalu banyak. Ampunan Allah jauh lebih banyak daripada dosa-dosa yang sudah kamu lakukan. Tapi masihkah ada jalan bagi saya untuk kembali? Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah, apakah sebanyak dosa-dosaku? Wa rahmati wasiat kulla syai. Kasih Allah itu lebih luas dari apa saja dan meliputi segala sesuatu. Kembalilah padanya. Tersungkur sujud orang ini, bersyukur dia mendapatkan jalan untuk bisa bertobat. Lalu barulah orang soleh ini kemudian memberikan solusi bagaimana cara bertobat dengan kondisi preman ini. Kamu tipe anak muda yang gampang dipengaruhi oleh lingkungan sosial kamu. Sayangnya kamu tinggal, kamu bergaul dengan lingkungan yang senantiasa membawa kamu kepada kemaksiatan. Jadi saran Tuhan apa? Tinggalkanlah, berhijrahlah dari lingkungan maksiat itu kepada lingkungan taat. Baik. Dalam perjalanan hijrahnya dari lingkungan sosial maksiat kepada lingkungan taat, dia meninggal dunia. Ada dua malaikat yang seakan-akan berdialog mengambil keputusan, dia harus dimasukkan neraka atau dia harus dimasukkan ke dalam surga. Sampai pada akhirnya diukurlah mana yang paling dekat. Jarak antara dari kota maksiat dengan lokasi kematiannya atau dari tempat taat yang ditujunya dengan lokasi kematiannya. Ternyata dia sudah lebih dekat ke lokasi tujuan taatnya walaupun belum sempat berbuat ketaatan, dan dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin mengatakan bahwa taubat itu adalah manzilah pertama dan manzilah terakhir. Artinya level pertama sampai level terakhir, taubat itu adalah sebuah perjalanan hidup yang harus dijalani. Itulah karenanya Rasulullah SAW bertaubat 70 kali setiap hari dan beristighfar 100 kali setiap hari. Dan kalau ada pekerjaan yang paling baik untuk kita kerjakan di waktu sahur nanti adalah wabil asharihum yastaghfirun, beristighfarlah. Para ulama menganjurkan banyak-banyak membaca astaghfirullah wa atubu ilaih di waktu sahur. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Atau astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Rab, beri kesempatan kepada hamba sekali lagi merasakan Ramadan-Mu. Ini adalah impian orang-orang beriman. Impian orang-orang yang berjiwa unggul. Saya mentadabburi ayat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Apa artinya itu? Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Ini kan sering kita dengar di bulan suci Ramadan. Biasanya tafsir daripada kalimat ini adalah tasliyatan lil mu'minin. Alaysa kadzalika mufassir fil khalf. Tasliyatan lil mu'minin. Naam. Jadi kenapa perlu diberitahu kepada orang sekarang, kalau sekarang kalian merasakan lapar dan haus, percayalah orang-orang sebelum kalian juga merasakan hal yang sama. Saya kira ini sudah cukup pada level basic. Tapi saya mencoba untuk berimprovisasi dengan tadabur saya, menganalisa apa hanya sampai tasliatan saja, hiburan saja kepada orang beriman. Bahwa kalau kamu sekarang merasakan lapar dan haus, berarti orang-orang sebelum kamu juga sesungguhnya demikian. Menurut saya ada pandangan lain yang ingin saya utarakan di sini. Saya mencoba berpikir begini. Kalau begitu, sebetulnya syariat saum adalah kebutuhan setiap manusia di setiap zaman. Jadi penyebutan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum berarti kan sudah ada saum juga pada masa lalu. Sebagaimana ada syariat saum sekarang, maka syariat saum pun sudah ada pada masa lalu. Mungkin beda tata caranya saja. Syar'u man qablana, syariat sebelum kita yang menjadi syar'una, yang menjadi syariat kita sekarang adalah misalnya puasanya siapa? Puasa Nabi Daud alaihissalam yang satu hari puasa, satu hari tidak, yang diadopsi dan dilegalkan dengan syara'una, dengan syariat kita sekarang. Saya menilai bahwa sebetulnya adalah syariat saum ini dibutuhkan oleh setiap manusia di segala zaman. Pertanyaannya, kenapa? Ada apa? Secara positif, setiap manusia di segala zaman itu menginginkan sesuatu yang umumnya diinginkan oleh manusia di dunia ini. Ya, di dunia ini orang mau apa sih? Secara garis besar kan biasanya disimpulkan tahta, harta, dan waria. Ya, wanita suka pria, pria suka wanita. Kalau sekarang lebih gila lagi, kemarin ada di Jakarta bercanda, Ustaz saya tersinggung, saya sakit hati sekali. Kenapa kamu? Masa cewek saya pacaran dengan mantan cowok saya? Yang gak ketawa belum nyambung berarti itu. Ini sudah akhir zaman memang, sudah mendekati kiamat. Dia sakit hati karena ceweknya pacaran dengan mantan cowoknya. Di ACDC berarti ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang di sini mungkin geli mendengarnya, tetapi orang di luar ada yang menyatakan ini hal biasa. Baik. Jadi setiap manusia di segala zaman itu biasanya ingin sukses, ingin bahagia, ingin terhormat, ingin mulia, ingin kaya, ingin kuat, ingin berpengaruh. Begitu kan? Segala zaman, semua manusia itu membutuhkan itu di dalam hidupnya, dan itu yang dia cari. Kenapa syariat saum menjadi penting? Karena dengan saumlah mereka bisa mencapai kemuliaan-kemuliaan itu semua. Dengan saumlah mereka bisa mendapatkan derajat-derajat itu semua. Kenapa dengan saum? La'allakum tattaqun, takwa. Kata kuncinya adalah takwa. Takwa yang merupakan miftahul jannah, kuncinya untuk bisa masuk surga. Ibu-ibu, kalau orang tua berhasil mendidik anaknya bisa menjadi penghafal Quran, maka dia akan dipakaikan di surga mahkota yang permatanya lebih terang daripada cahaya matahari. Itu janji dari Allah dan Rasulnya. Dan bapak-bapak, kalau anakmu wafat lalu dia menjadi penghafal Quran, tentu juga dengan mengamalkannya, dia punya 10 voucher untuk dibagikan bagi siapa yang masuk surga yang diizinkan oleh Allah, yang dia pilih. Siapa yang pertama kali ingin dimasukkan oleh anak itu kira-kira? Pasti gurunya. Yang kedua kepala sekolahnya. Kan orang tuanya tadi sudah dapat. Bagi-bagi dong, kan ada 10. Ya, satu lagi adalah orang-orang yang berjuang membangun gerakan Al-Quran dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan ilmunya, dengan networknya. Orang-orang semua itu akan dapat jatah dari 10 para penghafal Quran yang dididiknya. Amin ya Rabbal. Tapi itu tanda tangan ustadznya dulu biasanya. Tetap ya pengen menang terus. Ya, maka orang-orang yang berjuang bersama Al-Quran Al-Karim. Ya, sebetulnya ada orang yang saya banggakan juga di ruangan ini adalah Pak Nasir ini. Dia bisa didik 2 anaknya menjadi penghafal Quran luar biasa. Baru mangolonya, setorannya sama bapaknya yang tidak hafal Quran pula. Luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan menjadi teladan bagi orang-orang tua di Makassar. Apa kata beliau, kata kunci, kenapa Idik bisa punya anak seperti itu? Ceritanya cuma satu saja. Ustaz, dia kan jarang banyak omong, sedikit bicara banyak kerja. Agak sama dengan maling lah, kira-kira begitu. Maling kan kurang bicara, banyak bekerja. Tetapi ini tentu dari sisi yang baiknya. Apa kata Pak Nasir? Saya berani memberikan apa saja, berapa saja selama itu untuk Quran. Jadi memang Quran itu baru mau berinternalisasi dengan diri kita kalau kita memprioritaskan segalanya untuk Al-Quran, baru Quran itu mau masuk. Tapi kalau masih dikasih waktu yang sisa, jam yang sisa, ya dikasih juga oleh Al-Quran, kulhu terus. Tidak akan lebih banyak dari itu. Baik. Jadi kenapa syariat shaum itu dibutuhkan oleh setiap manusia di segala zaman? Sebab manusia di segala zaman ingin yang namanya kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan, kemuliaan, kehormatan, dan semua yang dibanggakan oleh manusia secara positif. Dan itu hanya bisa dicapai dengan la'allakum tattaqun. Analisis kedua. Kenapa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum? Sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Menurut tadabur yang saya coba cerna, ternyata begini. Kalau orang dulu pernah berpuasa, dengan semua pengalamannya, dengan semua track recordnya, ada yang sukses, ada yang berhasil, dan kita orang belakangan kemudian banyak belajar dari mereka, mestinya kita lebih baik atau tidak lebih baik dibanding mereka? Harusnya lebih baik dari orang sebelumnya. Kita baca Al-Quran misalnya. Kita tidak perlu membangunkan orang-orang yang sudah mati. Cukup membaca Al-Quran. Al-Quran sudah menceritakan bagaimana kesudahan orang-orang yang bertakwa. Wal akibatul lil muttaqin sudah diceritakan. Tentang success story orang-orang bertakwa masa lalu. Kita enggak perlu membangunkan mayat-mayat yang tersiksa untuk menceritakan kenapa kamu begini. Quran sudah menceritakannya. Law anna Qur'anan suyirat bihil jibal aw qutti'at bihil ard aw kullima bihil mauta. Di sini salah satu pemandangan dalam Al-Quran bahwa andai ada kitab suci yang bisa memperbicarakan orang mati, ceritanya membuat kamu mendapatkan banyak ibrah, banyak pengalaman, banyak ilmu, maka Quranlah yang bisa melakukan itu. Jadi kamu tidak perlu membangunkan orang-orang mati di sini. Tapi kamu bisa mengambil pelajaran success story atau bad story kehidupan mereka. Jadi sebetulnya yang kedua ini, dari cara berpikir unggul, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, sebetulnya agar kita bisa lebih baik dibanding orang dulu. Lebih baik dalam pengertian informasi takwa dan yang tidak takwa dalam kehidupannya. Sebetulnya kalau ingin lebih menukik lagi, ada asbabun nuzul, sebab turunnya surah Al-Qadr. Surah Al-Qadr. Masih ingat ceritanya kenapa surah Al-Qadr diturunkan? Lupa ya. Ya kita memang kalau enggak baca Quran ini sering mendengar yang tidak perlu, mempelajari yang enggak penting. Contoh, kalau kita enggak mempelajari kisah-kisah para nabi, kehidupan kita akan tersesat. Ibu-ibu, saya mau tanya dulu. Sebetulnya Nabi Yahya itu apanya Nabi Isa? Kan ketika Nabi Mi'raj di langit pertama berjumpa dengan Adam, kemudian di langit kedua berjumpa dengan Yahya dan Isa. Jadi Yahya itu apanya Isa? Hah? Pamannya dari pihak mana? Wah, lupa ini karena apa? Coba ingat-ingat dulu, bapak-bapak apanya itu Yahya dari Nabi Isa itu? Oke, coba kita telusuri dulu. Isa anaknya siapa? Maryam. Maryam anaknya siapa? Imran. Ya. Imran itu punya saudara perempuan menikah dengan Zakaria. Zakaria punya anak namanya siapa? Yahya. Jadi Yahya apanya Isa? Omnya dari sisi ibunya, khalah. Jadi dalam bahasa Arab kalau paman dari pihak bapak namanya ammun. Am. Kalau paman dari pihak ibu namanya khal. Kalau ingin hidup ini lurus, harus tahu kisah-kisah para nabi dan perjalanan hidup para nabi. Sebab itu kisah-kisah orang sukses. biografi mereka itu wajib dipelajari. Ustaz, apa hukumnya mempelajari kisah Nabi? Wadhkur fil kitabi Musa, wadhkur fil kitabi Idris, wadhkur fil kitabi, wadhkur fil kitabi, ingatlah kisah Musa, ingatlah kisah Idris, ingatlah kisah Ibrahim, ingatlah kisah Nuh, ingatlah kisah. Ini wajib perintahnya untuk dipelajari semua kisah itu. Bukan anak-anakmu yang di TK dan SMP sudah mempelajari kisah, sementara orang tuanya mempelajari infotainment. Dihafal semua keluarga artis itu. Sementara kisah para nabi dan rasul tidak difahami. Dan ini kurikulum wajib bagi kita, bagi yang ingin mendidik anaknya menjadi manusia unggul. Baik. Asbabun nuzul surah Al-Qadr. Satu hari sahabat Nabi berjumpa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kisahnya ada Bani Israel yang beramal qiyamul lailnya tidak pernah absen selama 1000 bulan. Siang harinya dalam kondisi siaga jihad 1000 bulan. Dan itu adalah zarwatu sanamil Islam. Sebaik-baik orang berislam itu adalah berjihad fisabilillah 1000 tahun. Kira-kira mampu gak kita mengalahkan Bani Israel itu? Tobatnya aja baru tahun berapa? Bangun berapa itu tobat? Itu pun kadang-kadang bangunnya, kadang-kadang pula berjuangnya dan berani berjihadnya. Saya baru kirim 3 orang tim media Forum Indonesia Peduli Syam ke Suriah. Saya berkali mereka dengan kamera terbaik, karena saya pikir daripada saya biaya mereka membeli AK-47 satu peluru cuma satu kepala, tapi satu kamera satu jepretan itu bisa 1 juta kepala. Dan menariknya, pemuda-pemuda saya yang saya kirim ke Suriah itu enggak bertanya, Ustaz, nanti kalau saya dipecat dari perusahaan bagaimana, Ustaz? Dan anehnya lagi, anak-anak yang saya kirim ke Suriah dengan semua situasinya mengatakan, tidak pernah bertanya kepada saya, nanti saya dipulangkan tanggal berapa, begitu. Harusnya anak-anak Makassar yang sering tawuran dikirim ke sana itu. Baru terbukti lelaki atau bukan. Jangan nanti kalau mau poligami baru bilang enggak wajib izin istri. Nanti kalau mau jihad baru bertanya, tanya istri dulu ya, boleh enggak begitu. Jadi di belakang ada yang siap dikirim ke Suriah? Siap. Tapi jangan minta pulang dulu. Kita ingin jadikan Anda sebagai koresponden kita untuk kantor berita kita di sana. Dan pergi ke Syam sekarang, wahai pemuda, diperintahkan. Sahabat bertanya, kalau kami harus memilih ya Rasulullah antara Yaman dengan Syam pada masa itu di akhir zaman itu, alaikum bisyam. Dan dalam hadis Nabi SAW bahwa nanti di akhir zaman seperti sekarang ini, orang-orang terbaik muka bumi akan berkumpul di Syam, orang-orang buruk muka bumi akan berkumpul di Irak. Dan sekarang tabu genderang jihad di muka bumi sudah ditabu. Kemarin dalam konferensi 3 hari, seluruh ulama sunni di dunia, saya mengirim 3 utusan, karena kalau saya ke luar negeri terus nggak jadi lagi ke Makassar, bakal marah terus Ustaz Kamal di sini. Akhirnya saya kirim ke Mesir dan baru saja pulang, ada 10 poin bahwa jihad ke Suriah adalah jihad mempertahankan Islam. Sebab Iran yang sudah mengirimkan 8.000 tentaranya untuk membunuh 30.000 orang-orang di Qusair bersama Syiah Iran, Syiah Irak, dan Syiah Lebanon. Karenanya perang melawan mereka adalah jihad fisabilillah. Harta yang kita keluarkan adalah jihad yang akan dibayar dengan mahal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah ragu-ragu lagi. Tokoh Islam, ulama yang ragu-ragu terhadap Syiah dan tidak Syiah di Makassar ini, 2 kemungkinannya. Kalau dia mendapat hidayah dan bertobat, akan bertobat seperti Yusuf Qardawi yang pernah menjadi tokoh penggabungan takrib antara Syiah dengan Sunni, dan akhirnya sekarang tobat. Sudah bikin organisasi muslim, ulama muslimin sedunia, ketuanya Sunni, wakilnya Syiah, berusaha untuk dilekatkan, kata kuncinya ada musyarahah, tidak ada kejujuran, selalu bertaqiyah. Dan sekarang dia mengatakan, dulu saya salah menilai, saya kira Salafi dan Wahabi itu seperti yang saya pikirkan, tapi sekarang kata Qardawi, saya akui bahwa ulama dan mufti Saudi Arabia lebih tahu tentang Syiah ketimbang saya dan apa yang dilakukan oleh Iran. Tapi saya, Makassar sudah menjadi kota kedua penyebaran Syiah di Indonesia. Syaltut di Mesir, Syekhul Azhar menyesal. Kenapa dulu memasukkan Ja'fariyah dan Zaidiyah? Yang akhirnya timbul pergolakan. Qardawi berusaha untuk mengulangi lagi, ternyata salah. Karena ini sudah 1000 tahun lamanya. Karenanya tokoh yang masih ragu-ragu dalam persoalan Sunni dan Syiah, kalau masih mendapatkan hidayah, insya Allah dia akan bertobat. Kalau enggak, saya tidak tahu seperti apa matinya. Minimal barangkali seperti Al-Buti. Saudara-saudara, saya juga sekaligus membuka cakrawala agar apa yang kita kaji di sini sungguh-sungguh real dalam kehidupan sehari-hari. Ada suasana yang tidak bisa kita hindari saat ini. Kembali. Kama kutiba ala alladzina min qablikum, sebetulnya agar kita bisa menjadi lebih unggul dari mereka. Ketika para sahabat kemudian bingung, ya Rasulullah, mana mungkin umat Muhammad, kita ini orang Islam, bisa lebih hebat daripada Bani Israel, sebab 1000 bulan malam dia bangun tanpa absen, siang dia berjihad tanpa lelah, bagaimana mungkin bisa mengalahkan mereka? Turunlah surah Al-Qadar itu, khairun min alf syahr, ada satu malam di bulan Ramadan itu, jika kamu melakukan kebaikan, nilainya lebih hebat daripada 1000 bulan. Ini optimisme orang-orang berjiwa unggul, berpikir unggul dalam melihat persoalan. Dan artinya bahwa kalau ingin termasuk orang yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar, harus dari sekarang mulainya. Gak bisa mendadak. Mobil diambil dari Kala aja harus Indrayen dulu. Berapa kilometer pertama itu biasanya, Pak? Mana bisa mendadak langsung masuk ke Ramadan tanpa persiapan iman, tanpa banyak bertobat, tanpa mempersiapkan ruhiyah, mempersiapkan mental, mempersiapkan segala sesuatunya. Ya Allah, boleh jadi ini adalah Ramadan terakhir bagi kami. Mungkin tahun lalu juga ada yang berkata seperti itu. Ya Allah, tahun lalu dia berkata, ya Allah, mudah-mudahan ini bukan terakhir, tapi kalau ini menjadi Ramadan terakhir bagi kami, catatlah kami yang terpilih untuk mendapatkan Lailatul Qadar-Mu, karena terlalu banyak dosa-dosa kami. Tahun ini masih diberi kesempatan hidup dan sampai kepada Ramadan lagi. Afala akuna abdan syakura. Kalau betul Anda adalah orang-orang yang merindukan kebaikan dan merindukan kebajikan, ketika disampaikan usia sekarang lagi untuk bisa mendapatkan Ramadan lagi, pastinya Anda adalah sekumpulan orang-orang yang tamak untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Berarti sudah mulai berpuasa barangkali dari sekarang. Kalau bisa sudah khatam Quran sebelum masuk ke Ramadan. Sudah harus berlatih lagi memperbanyak bangun malamnya. Atur waktu agar bisa itikaf 10 hari terakhir Ramadan. Setelah 30 hari saya syuting di RCTI itu begini ceritanya. Sebetulnya saya menolak. Ustaz, bisa gak ngisi kultum tahun ini di RCTI 10 hari, Ustaz Osman Syihab 10 hari, Ustaz X 10 hari, tapi syutingnya Mekah Madinah. Saya langsung refleks jawab, gak bisa kayaknya. Oke, RCTI telepon manajemen saya. Kenapa Ustaz Bakhtiar gak mau? Ustaz Bakhtiar tuh gak mau kalau sama temannya orang Syiah, ada Osman Syihab dibilang di situ. Orang RCTI nanya pula, oh gitu ya? Ya udahlah kalau begitu 30 hari Ustaz Bakhtiar deh semua. Waduh, buat saya bukan keberuntungan, ini siksaan namanya. Sebab populer itu musibah. Gak bisa lagi saya nongkrong-nongkrong sama anak-anak, nanti susah-susah. Baru lagi duduk-duduk, Ustaz, Assalamualaikum, kan susah. Saya ingin biasa saja sebetulnya menjalani ini semua. Tetapi karena ini tantangan, ada akidah yang harus kita jalani, ya bismillah. Rupanya TV One gak mau kalah. Ustaz, tahun ini kita gak mau lagi subuhnya itu cekakakan, ketawa ke TV. Kita ingin lebih serius daripada Quraisy Shihab di Metro TV. Tapi kita gak punya tokoh selain Antum. Hah? Terus ini live Ustaz. Hah? Berapa hari? 30 hari. Hah? Gak mau saya. Kenapa? Ngapain saya itikaf di studio 10 hari terakhir? Saya mau kalau 10 hari terakhir saya taping gak live. Bisa gak? Ya kita usahakan bisa. Kalau memang itu tujuannya dan untuk mencoba menjadi alternatif tadabur Quran insya Allah kita perjuangkan Ustaz. Dan akhirnya disetujulah oleh mereka. Jadi mungkin kalau nanti kita gak ketemu bulan Ramadan, ada banyak. Itu belum selesai, NCTV datang lagi. Bisa gak kalau 25 hari sama kami? Enggak. TransTV datang lagi, minta bagaimana kalau 8 episode saja, Sabtu Minggu, tapi prime time? Enggak. Kenapa saya terima itu pun supaya tadabur Quran bisa menggema di Indonesia dan menjadi tanggung jawab saya. Dan saudara-saudara, saya ingin katakan bahwa kalau kita selalu berpikir unggul, berjalan di atas jalan keimanan, Allah pasti satu saat yauma yanfa'us shadiqina shidquhum, orang-orang yang senantiasa membenarkan Allah, membenarkan ayat-ayat Allah, pasti akan mendapatkan janji Allah pada saatnya. Karena itu konsistenlah. Sehingga saya berencana nanti di bulan Syawal, saya sudah bilang sama Ustaz Kamal, saya akan mulai gerakan membangun rumah tadabur Quran seluruh Indonesia, dan dengan penuh kehormatan saya akan mulai itu dari Makassar. Dengan aset yang sudah ada, dengan dukungan tim yang sudah ada, dan bapak-bapak terutama yang di depan ini, bagaimana Pak kalau nanti di bulan Syawal saya ingin bikin tabligh akbar di Masjid Raya. 1000 peserta pertama saya akan bagikan 1000 mushaf Quran secara gratis. Kemudian cari tokoh Makassar yang memang konsen berjuang dengan Al-Quran bersama Al-Quran. Maka kita akan coba giatkan Al-Quran di Makassar ini. Dan selesai acara, kemudian kita langsung resmikan rumah tadabur Quran yang pertama di Indonesia di Makassar, untuk menggaungkan bahwa insya Allah Makassar menjadi pionir dalam gerakan tadabur Quran. Siap bantu? TV One udah bilang siap mau juga itu ke sini. Damai Indonesia aku bertadabur Quran di sini aja, mau gak? Dia bilang, udah kita mau Ustaz. Saya belum tahu, saya bilang, saya tanya dulu orang Makassar, besok saya mau ke Makassar. Gimana? Siap dukung? Alhamdulillah. Sebab dari 8 cara berinteraksi dengan Al-Quran, tadabur ini yang membuat kita mendapatkan hidayah Al-Quran sehingga bisa keluar dari kesesatan. Dengan tadabur Al-Quran kita bisa mendapatkan cahayanya sehingga kita keluar dari kegelapan hawa nafsu dan kebinatangan diri. Dengan tadabur Quran ini insya Allah kita akan mendapatkan furqan sehingga kita tidak dalam persimpangan jalan gri area. Kita tidak berada dalam wilayah syubhat yang remang-remang. Kita terang dalam mengambil keputusan karena kita mendapatkan furqan yang mampu membedakan dengan Al-Quran antara hak dan batil, antara halal dengan haram. Karenanya jamaah rahimakumullah, sudah banyak yang saya informasikan dan saya paparkan, ada optimisme ke depan yang bisa kita bangun. Memang harus dimasukkan Quran dulu ke kepala. Ya. Sebagai penutup, kalau ingin Quran itu kuat masuk ke dalam jiwa dan menghujam, begini. Umumnya orang kalau ditanya, kenapa sih kamu baca Quran? Ya supaya dapat pahala Ustaz, katanya kan satu huruf dapat 10 pahala. Bagus, itu sudah bagus. Berarti orang ini sudah bisa melihat yang tak terindra. Berarti orang ini sudah optimis dengan sesuatu yang tidak materi, itu sudah bagus itu. Bagaimana kalau pak cari pahala aja gak nyambung di kepalanya, gak ada di benaknya. Betapa materialistiknya orang ini. Tapi akan lebih bagus lagi, di antara maqasid, tujuan-tujuan membaca Al-Quran yang kedua adalah selain untuk mendapatkan pahala, lil munajah, untuk bermunajat. Jadi rasakan ketika membaca Quran itu seakan-akan sedang curhat kepada Allah. Coba lihat Ayub ini tadinya orang kaya, pebisnis ulung, habis semua, hancur semua bisnisnya. Ayub ini orang yang sangat dermawan. Setelah dia miskin, ditinggalkan oleh semua sahabatnya. Ayub alaihissalam ini punya anak. Dia tidak terpelanting kepada kemaksiatan. Meskipun hartanya habis, tidak ada lagi yang mendekati dia. Dia tidak terpikir barangkali kalau orang sekarang cari eyang subur, barangkali begitu. Tetap konsisten dalam keimanan. 8 anaknya diwafatkan semua, sampai dia kemudian tinggal berdua dengan istrinya. Sejauh itu iblis menggoda pun dia tetap, apakah kamu masih percaya kepada Allah? Iya. karena hartaku, sahabatku, anak-anakku, semua adalah titipan Allah kepadaku. Kalau Allah mau ambil kapan saja, ambillah. Begitu kuatnya tawakal Ayub. Musibah selanjutnya adalah ketika dia ditimpa sakit. Sampai istrinya pun menganjurkan Ayub, kamu itu kan nabi, berdoalah kepada Tuhanmu agar kamu disembuhkan. Sejauh itu Ayub bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu istriku, aku meminta sembuh sementara usia sehatku lebih lama daripada usia sakitku. Sampai pada akhirnya istrinya yang berkhianat karena menjual rambutnya untuk membeli makanan bagi Ayub. Sehingga Ayub marah dan bersumpah, seandainya aku bisa berdiri, aku akan cambuk kamu dengan 10 kali cambukan. Karena kamu telah berkhianat kepada Allah, menjual yang bukan milikmu, mencari makan dengan cara yang bukan hakmu. Akhirnya istrinya pergi, sebatang kara dalam keadaan kesulitan. Hanya dengan satu kata, dia bermunajat kepada Tuhannya. Wa anta arhamur rahimin. Wa Ayyub idh nada rabbahu anni massani adh-dhur. Dia bermunajat kepada Tuhannya. Tuhanku, aku tertimpa kemalangan yang luar biasa. Tapi yang ku tahu, wa anta arhamur rahimin. Dia tidak minta sembuh. Tapi dia bermunajat kepada Allah lewat memuji namanya, menyebut namanya, yang ku tahu engkau lah yang maha pengasih dari semua yang pengasih. Lalu keluar air dingin dari tumit kakinya. Ketika air dingin itu diminum, sembuh penyakit dalamnya. Ketika air dingin itu dipakai mandi, sembuh semua penyakit luarnya. Istrinya kemudian kembali lagi dan bertanya kepada seseorang di situ yang berdiri. Saudara, tahukah engkau orang tua malang yang sudah lama sakit di sini, di mana dia sekarang? Dia tidak tahu kalau orang yang ditanya itu adalah Ayub. Engkau adalah Ayub? Lalu ingin dia peluk suaminya. No way. No peluk, no big hug. Kenapa? Aku bersumpah kepada Allah, aku akan cambuk kamu 100 kali setelah aku sehat karena kamu berkhianat. Diambillah 100 batang jerami, dipukul prek pelan-pelan, dan itu selesai. Seperti Ustaz Kamal pada istrinya, seperti lu kira-kira. Sangat lembut, sebab perempuan itu karena tersakiti dengan kata-kata kasar suami, dengan pola komunikasi antara atasan dan bawahan. Ini yang sering kali keliru, bahwa istri adalah mitra. Dia bukan sekretaris, dia bukan pembantu. Baik, bermunajat. Jadi kalau ingin Quran itu menghujam di dalam hati, rasakan bahwa membaca Quranmu adalah curhatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda berpikir hendak berbicara langsung dengan Allah, bacalah Quran. Rasakan itu, maka itu sungguh terjadi. Hubungan langsung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalau ingin baca Qurannya bagus, niatkan untuk mendapatkan ilmu. Insya Allah akan terbuka itu cakrawala dan ilmu akan masuk ke dalam dirimu. Jadi kalau baca Quran itu niatkan untuk mendapatkan ilmu. Itulah kenapa kemudian surah yang pertama diturunkan adalah surah Al-Alaq. Ilmu yang pertama untuk mencerahkan dunia dari keterpurukannya. Ada yang menarik dari surah Al-Alaq. Coba ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Menarik nih, kok membaca dengan nama Tuhanmu apa? Karena banyak orang membaca, bacanya itu tidak menghubungkan dia dengan Tuhannya. Baca SMS, baca BBM, baca WhatsApp, baca email, baca buku, yang tidak memperjumpakan dirinya dengan Tuhannya. Satu-satunya bacaan yang bisa memperjumpakan kamu dengan Tuhanmu adalah membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Tetapi menariknya di ayat ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Disebutkannya oleh Tuhan di sini dalam positioningnya sebagai sang maha pencipta dari tidak ada menjadi ada tanpa contoh. Alladzi khalaq. Jadi Tuhan yang maha pencipta. Jadi kalau ingin mengajarkan Quran paling gampang bagi pemula termasuk kepada anak-anak, ajarkan kepada dia bahwa Allah lah yang menciptakan kamu, yang sayangi kamu, yang beri makan kamu dan seterusnya. Ar-rububiyah. Tapi menariknya, Allah sebagai sang pencipta di sini, khalaqal insan. Jadi menciptakan segala sesuatu, lalu dikerucutkan lagi, dia yang menciptakan insan di sini. Jadi kita diajak mengkerucut, alladzi khalaq, maha pencipta segala sesuatu, diperlihatkan yang diciptakan Allah adalah insan. Tapi insan dengan semua prosesnya, 40 hari menjadi nutfah, 40 hari menjadi mudghah, 40 hari menjadi alaqah dan mudghah, gitu, alaqah dulu baru mudghah. Dari semua angle ini, kenapa yang dibidik khalaqal insana min mada? Min alaq. Jadi kita diperlihatkan oleh Allah di sini dalam positioning kita, a human being as a blood. Kita manusia sebagai segumpal darah. Menarik loh di situ. Saya mencoba mentadaburi ayat. Ini lagi praktikum langsung ya. Kenapa kok Tuhan kita sang Maha Pencipta ini memperlihatkan kita sebagai blood, sebagai darah ya? Kenapa bukan sebagai nutfah? Kenapa bukan sebagai mudghah? Kenapa kira-kira? Ibu-ibu, kalau kita lagi sakit, kemudian ingin tahu penyakit kita, bapak-bapak, lalu kita ke laboratorium, yang diperiksa apanya? Rambutnya, kukunya, giginya, bibirnya, atau apanya? Darah. Kenapa darah yang diambil? Ada pak dokter, ada profesor di sini? Karena pada darah, pada sel darah itu, ada hormon dari seluruh organ-organ tubuh. Sehingga darah ini menyimpan informasi seluruh tubuh manusia. Percaya atau tidak percaya? Ada seseorang, kasih lihat sama saya rekeningnya. Rekening yang dia punya gak banyak, cuma 2 triliun saja. Ini saya lihat. Cuma 2 triliun saja. Menariknya orang ini, diperiksa darahnya ke rumah sakit. Setelah diperiksa, salah satu hormon diperlihatkan. Ada hormon namanya hormon prolaktin dari darahnya. Itu adalah hormon kesedihan. Ternyata orang yang punya 2 triliun ini kesedihannya tinggi sekali. Jadi orang-orang di barat sekarang bekerjanya bukan lagi ukurannya uang atau jabatan, tapi happiness. Dan itu bisa diukur dari hormon prolaktinnya. Jadi misalnya kepala sekolah Atira ingin tahu apakah semua guru di sini bahagia, periksa darah saja. Lalu lihat hormonnya di situ, happy or unhappy. Itu sudah bisa diukur sekarang dari sisi itu. Nah, saudara-saudara, ada banyak ilmu di dalam Al-Quran. Saya kalau teruskan lagi alalak jadi satu sesi lagi. Tapi kalau Anda niatkan membaca Quran untuk mencari ilmu, akan terbuka. Saya sendiri juga setiap duduk melihat ayat, selama ini gak terfikirkan kenapa kita di sisi alaknya disuruh melihat. Dan kemudian kita coba detailkan. Jadi kalau berniat membaca Quran untuk mendapatkan ilmu, pasti banyak sekali. Dan ustadz-ustadz yang di belakang juga coba deh ulangi itu. Jadi at-tadabbur, yani al-ukuf. Berhenti, lihat ayat, fikirkan, berulang-ulang. Lalu kaitkan dengan ayat yang lain, berulang-ulang. Buka cakrawala, lalu nanti antum akan dapatkan tadi. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Menciptakan segala sesuatu, tetapi khalaqal insan. Min, kenapa alaq dan seterusnya. Nanti kalau kita mau jelaskan, wah semua ternyata disuruh al-alaq itu enak semua. Dan Al-Quran ternyata dari Al-Fatihah sampai An-Nas, semua enak semua. Dan pasti Anda tidak akan pernah mau tinggalkan Al-Quran lagi kalau sudah ketemu oase ilmunya itu. Dan begitu berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Yang keempat, niatkan. Waktu membacanya, lil'amal bihi. Sambil membaca, mohon kepada Allah agar bisa bertindak, berperilaku seperti yang ada di dalam Al-Quran ini. Niatkan itu. Banyak keajaiban. Anak kecil tidak paham hafal, si buta hafal. Orang Indonesia tidak ada salah-salahnya sama sekali. Quran itu sudah dimudahkan buat kita semua untuk mengamalkannya. Dan Gaza sudah menjadi bukti di depan mata. Saya bolak-balik ke sana cuma ingin melihat dan berinteraksi. Ternyata kekuatan utama mereka bukan pada senjata dan uang, tetapi Quran. Percayalah, ada banyak kekuatan hebat yang bisa kamu dapatkan. Tadi 1 banding 20 dibanding 200, berarti dan 10 kali kelipatan. Seharusnya 100 kali lipat Anda bisa lakukan itu. Tetapi secara rasional Allah kemudian turunkan isyruna sabirun. Awalnya 1 banding 100. Jadi kalau Anda mendapatkan inspirasi bisa beramal dengan Quran, ada kelipatan-kelipatan besar yang bisa Anda dapatkan. Makanya setiap membaca Quran niatkan, ya Allah mudah-mudahan saya bisa mengamalkannya. Dan yang terakhir, ada banyak sebetulnya, saya ingin 5 saja pada kesempatan ini. Al-istishfa bil-Quran. Mohon kesembuhan dari Al-Quran ini. Niatkan itu. Saya bilang begini, Anda yang sekarang berada di sini nih, ini sebetulnya tanpa Anda rasakan, Anda sedang berobat dengan pengobatan yang luar biasa. Andai ada salah seorang tiba-tiba masuk kemudian bawa orang kesurupan, apa kesurupan bahasa Makassarnya? Ya, kesurupan kalau gitu. Beda belakangnya saja. Lalu dia datang ke panggung ini, minta saya rukyah. Insya Allah mungkin 10 menit sudah keluar itu setannya. Berasap kepalanya, berangkati keluar. Gampang menyembuhkan orang yang kesurupan itu, yang susah adalah menyembuhkan orang yang kesetanan bertahun-tahun. Irfan Hakim, si presenter yang agak-agak bohai itu, kemarin duduk di samping saya menjadi presenter. Setelah itu takut lagi ketemu saya, tapi gak bisa berpisah, selalu nempel terus. Irfan, kamu jadi presenter insert. Ampun Ustaz, ampun Ustaz, ampun Ustaz gitu. Gak ada ampun, duduk sini. Ampun Ustaz. Dengarkan ayat ini. Apa dengan hadis Nabi SAW bahwa orang yang bergibah itu seperti memakan bangkai saudaranya. Ayuhibbu ahadukum ayyakulalah ma'akhihi maitan fakarihtumu. Menggosipkan orang lain itu seperti memakan bangkai saudaranya. Jadi gaji dari hasil menjadi presenter gosip sama saja makan bangkai. Ampun Ustaz, ampun Ustaz. Udah gitu dia berargumen, tapi kan Ustaz yang saya sampaikan ini fakta. Ya memang fakta itu gibah. Kalau enggak fakta itu namanya dusta. Oh berarti kesetanan selama ini nih anak ini. Nah untuk mencucinya pakai ayat Al-Quran, akhirnya sembuh dia. Itu si Ramzi duduk sama saya pas meninggalnya istrinya Pak Din Samsudin. Lu jadi presenter TPI Dangdut sampai jam 1 malam gue lihat. Lu ngerusak banyak orang di Indonesia ini, lu makannya enggak tahu halal apa haram. Ampun Ustaz, ampun Ustaz. Ntar kalau lu mati lihat tuh kain kafan, tuh gak ada kantongnya, lu gak bisa bawa duit gaji lu nanti. Saya bacakan ayat kepada dia kabur, dia masuk kamar, saya datangi lagi, saya bacakan ayat lagi. Alhamdulillah sembuh. Dan setelah itu tidak mau lagi jadi presenter, akhirnya dapat selalu proyek-proyek yang agama terus. Ustadz-ustadz, apa rock and roll lah apalah. Nah, sekarang bangga kedatang ke rumah saya, sekarang sudah stripping acara agama. Stripping terus. Artinya begini. Ada banyak yang bisa disembuhkan dari diri kita ini, baik fisik maupun mental, baik mindset maupun keyakinan. Kalau kita membaca Quran dengan niat untuk mendapatkan kesembuhan, insya Allah akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebutkan lagi kira-kira keluar dari ruangan ini 5 tujuan membaca Quran. 1, agar mendapatkan pahalanya. 2, agar kita bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, untuk mendapatkan ilmunya. Yang keempat, agar bisa beramal dengannya. Dan yang kelima, beristishfa, mendapatkan kesembuhan dengannya. Udah padat-padat sekali ini, memang saya ekstrakkan. Mudah-mudahan dengan cerita-cerita sedikit inspirasi, kita mendapatkan banyak pencerahan pada malam hari ini. Dan mohon maaf atas semua khilaf dan salah. Aku luka lihat dan astagfirullah liwalakum. Acara selanjutnya. Sudah ini jam berapa? Lewat jam 10. Kan rencananya sampai jam 12. Belum ya? Oh, salah panitia ini. Saya tadi dikasih itu sampai jam 12. Katanya begitu. Ya, mudah-mudahan bisa diperjumpakan lagi ya, bulan depan, dan tetaplah bersemangat. Bagaimana kita bangkitkan Makassar dengan Al-Quran? Saya yakin bersama orang-orang yang ada di sini, kalau mau komit, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Dan Anda akan melihat keajaiban Al-Quran Al-Karim, insya Allah. Asal mau sabar saja. Asal mau sabar bersama Allah Subhanahu Wa Taala, datang nanti yang namanya yauma yanfa'u shaliqina shidquhum. Allah akan perlihatkan kepada kita bukti orang yang telah membenarkan janji-janjinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa natubu ilaih. Ya Allah, sampaikan usia kami ke bulan suci Ramadan lagi, agar kami bisa mendapatkan ampunan atas dosa-dosa kami. Ya Allah, boleh jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kami. Kuatkan iman kami agar kami mendapatkan rahmat dan keberkahan-Mu di bulan suci ini, di bulan Al-Quran itu, ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami. Ampunkan dosa-dosa kami. Ampunkan dosa-dosa kami. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'adika mastata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na. Nabu'u laka binikmatika alaina wa nabu'u bidunubina. Faghfir lana. Faghfir lana. Faghfir lana. Fa'innahu la yaghfiru dzunub illa ant. Ampunkan dosa-dosa kami. Maafkan khilaf dan salah kami. Ampunkan kekeliruan-kekeliruan kami, ya Allah. Begitu juga kepada kedua orang tua kami. Ampunkan dosa-dosanya. Maafkan khilaf dan salahnya. Untuk kedua orang tua kami, ya Allah, ampunkanlah kekeliruan-kekeliruannya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah aniaya diri kami sendiri. Jasad yang Kau amanahkan kepada kami telah berlumur dosa. Padahal dengan jasad yang ini, satu saat kami akan berhadapan dengan-Mu, ya Allah. Tapi mata ini penuh dengan kemaksiatan, telinga ini penuh pengkhianatan, lidah ini berlumur kejahatan, kaki melangkah ke tempat yang Kau haramkan, tangan menyentuh yang tak Kau benarkan, ya Allah. Telah kami kotori jasad, padahal dengan jasad yang ini, satu saat kami akan berhadapan dengan-Mu, ya Allah. Akan ada hari kebangkitan, akan ada hari pertanggungjawaban. Ampunkan dosa-dosa kami sebelum Kau cabut nyawa kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami orang-orang tua yang menegakkan kalimat takwa di dalam hati kami, di dalam hati pasangan kami, yang menegakkan ketakwaan di dalam hati anak-anak kami, yang menegakkan ketakwaan di dalam rumah tangga kami, ya Allah. Dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa di dalam rumah tangga kami. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula anta ja'alal Qur'an, anta ja'alal Qur'an, anta ja'alal Qur'an rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa zahaba humumina wa gumumina birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, dengan keagungan asma'Mu yang sangat indah, lewat ketinggian asma'Mu yang tiada tara, jadikanlah Al-Quran sebagai penyubur iman yang ada di dalam hati kami. Jadikanlah nur Al-Quran sebagai cahaya setiap sudut rongga dada kami. Hanya Quran yang bisa hapuskan kesedihan-kesedihan kami. Quranlah yang bisa menghapuskan semua derita penderitaan kami, ya Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ingin menjadi penerus estafet perjuangan Muhammad SAW, perhatikan dua hal dalam hidupmu. Banyak orang Islam tetapi visi hidupnya tidak sama dengan Rasulullah. Banyak orang Islam sholat, zakat, puasa, umroh, berulang-ulang haji, tapi tidak ada visi dakwah di dalam hidupnya. Dia hanya simpatisan orang Islam, dan Islam tidak bisa maju dengan orang seperti ini. Banyak tokoh-tokoh Muslim punya jabatan, pengaruh, kaya, tenar, tetapi misi perjuangannya tidak sama dengan misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tegakkan Islam di mana bumi dipijak. Hebatnya kalau Anda punya cita-cita keluar dari ruangan ini, ya Allah, catatlah hamba untuk menjadi penerus estafet risalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebaik-baik cita-cita buat kita umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, catat kami menjadi penerus estafet perjuangan Nabi-Mu Sallallahu Alaihi Wasallam. Catat kami menjadi orang yang bermisi menegakkan agamamu Islam, tidak menjadikan Islam sebagai sampingan dalam hidup kami, tidak memberikan yang sisa untuk Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.